ku tinggal kulit dan tulang karena beribu tiri yang sangat kejam. Tiap hari ku diperlakukan sewenang-wenang tanpa belas kasihan. Kalau bermuka dengan ayah, ibu tiriku pura-pura oh sayang kepadaku. Bila di balik belakang ayah, ku senantiasa dicaci oh serta dimaki. Badanku tinggal kulit dan tulang karena beribu tiri yang sangat kejam. Lakukan sewenang-wenang tanpa belas kasihan. Badanku tinggal kulit dan tulang karena beribu tiri yang sangat kejam. Tiap hariku diperlakukan sewenang-wenang.